Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Rawa Imam Ibnu Majah wa sahahahu Al-Albani rahimahullah min hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasul alaihi salatu wassalam inna likulli dinin khuluqan wa khuluqal Islam al-haya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah al-haya, yakni sifat malu. Ibadallah, sungguh telah datang dalam syariat kita yang mulia ini hasungan, dorongan agar para pemeluknya berhias dengan sifat yang mulia ini. Dikarenakan sifat yang mulia ini, sifat al-haya, merupakan sifat yang paling utama, sifat yang paling tinggi kedudukannya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, khuluqul haya'i min afdhalil akhlaqi wa ajalliha wa 'adhamiha qadran wa aktsariha naf'an. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, akhlaq al-haya, sifat malu, merupakan akhlak yang paling utama, yang paling mulia kedudukannya dan paling agungnya, serta paling banyak manfaatnya. Demikianlah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam juga menyebutkan, juga menjelaskan dalam banyak hadisnya akan keutamaan, akan kedudukan, akan buah yang akan diraih oleh seorang hamba di dunia dan akhiratnya. Karena tidaklah seorang mukmin berhias memiliki sifat al-haya, sifat malu, melainkan kebaikan. Qala Rasul alaihi salatu wasalam kama rawa al-Imam Al-Bukhari wa Muslim min hadisi Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu qala alaihi salatu wasalam al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu, sifat malu, tidaklah datang, tidaklah ada kecuali kebaikan. Warwa Imam Muslim qala alaihi salatu wasalam al-haya'u kulluhu khairun au qala al-haya'u khairun kulluh. Sifat malu seluruhnya adalah baik. Atau beliau menyatakan malu baik seluruhnya. Memang demikian ya ayuhal muslimun. Dikarenakan sifat yang mulia ini, sifat al-haya, merupakan sebagian dari keimanan. Rawal Imam Bukhari wa Muslim min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala alaihi salatu wasalam al-haya'u syu'batun min syu'abil iman. Malu merupakan cabang dari cabang-cabang keimanan. Bahkan malu ini, sifat malu ini akan membawa seorang hamba, akan menghantarkan seorang hamba ke jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rawal Imam Bukhari fil adab wa sahahu al-Albani rahimahullah min hadithi Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu qala alaihi salatu wasalam al-haya'u minal iman wal-imanu fil jannah al-hadith. Malu, sifat malu merupakan sebagian dari iman, dan iman tempatnya di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sifat malu yang paling besar yang sepantasnya seorang mukmin yang dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia perhatikan, yaitu al-haya'u minallah, malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malu kepada zat yang menciptakan para makhluk, malu terhadap zat yang menciptakan alam semesta, malu terhadap zat yang senantiasa mengawasimu kapan dan dimanapun engkau berada. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Alam ya'lam bi'anna allaha yara, tidaklah dia mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Inna allaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasimu. Wallahu bima ta'amaluna basir, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat atas apa yang kalian perbuat. Al-haya'u minallah, malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan akhlak yang mulia, merupakan perangai yang agung yang akan didapat seorang hamba dengan tiga perkara. Yang pertama, dia melihat akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, akan karunia Allah, akan fadilah Allah jalla wa'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya. Yang kedua, dia melihat akan kekurangan atas apa yang dia tunaikan dari hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu perintah-perintah Allah ataupun meninggalkan larangan-larangan Allah jalla wa'ala. Yang ketiga, dia mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasinya, senantiasa melihatnya bagaimanapun keadaannya, dimanapun dan kapanpun dia berada, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ketiga perkara tersebut terkumpul dalam kalbu seorang hamba, maka akan menumbuhkan sifat al-haya'u minallah, malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, jika kalbu seorang hamba telah ada sifat al-haya'u minallah, ada padanya al-haya'u minallah, malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang muncul dari hamba tersebut tidaklah ada padanya kecuali kebaikan. Akan terhindar darinya sifat-sifat yang rendah, sifat-sifat yang jelek. Karena Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khair, malu tidaklah datang, tidaklah ada kecuali kebaikan. Ibadallah, lalu apa hakikat dari al-haya'u minallah, malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apa sebatas pengakuan atau hanya omongan semata? Maka perhatikanlah apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Rawal Imam Tirmidzi wa hassanahu al-Albani rahimahullah min hadisi Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala an qala alaihi salatu wasalam istahyu minallahi haqqal haya, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Qala qulna ya nabi Allah inna lanastahyi walhamdulillah. Maka para sahabat menyatakan, wahai nabi Allah, sungguh kami telah malu walhamdulillah. Maka Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, qala laisa dzalik, bukan yang demikian. Walakin al-istihya min Allah haqqal haya, akan tetapi malu yang sebenarnya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya adalah antahfadzur ra'sa wa ma wa'a, engkau menjaga kepala dan apa yang terkumpul padanya. Wa tahfadzul badana wa ma hawa, engkau menjaga perut dan apa yang terhubung dengannya. Wa tadhkurul maut wal bila, engkau mengingat kematian dan penghancur jasad. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya, barang siapa yang menghendaki, menginginkan kehidupan akhirat, dia akan meninggalkan kesenangan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan itu semua, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka sungguh dia telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Maka perhatikanlah ayuhal muslimun, bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam merupakan konsekuensi dari haya'u minallah, malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, antahfadzur ra'sa wa ma hawa, engkau menjaga kepala dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa sujud kepada selain Allah atau yang selainnya. Wa ma hawa, dan engkau menjaga apa yang terkumpul padanya, meliputi menjaga pendengaran dari perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Haya'an min Allah, karena malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga pandangannya dari melihat, dari memandang perkara yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Haya'an min Allah, karena malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga lisannya dari berucap, dari berkata yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Haya'an min Allah, karena malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, termasuk bentuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa tahfadzal batna wa ma hawa, engkau menjaga perut dari perkara-perkara, baik itu makanan atau minuman, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hawa, dan apa yang terhubung dengan perut. Maka sesuatu yang paling dekat yang terhubung dengan perut adalah al-qalbu, qalbu seorang hamba. Bahkan ini merupakan poros, bahkan ini merupakan sumber. Jikalau qalbu seorang hamba menerapkan, merealisasikan bentuk haya'u minallah, malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anggota tubuh yang lainnya akan menjadi baik seluruhnya. Sebagaimana yang Rasul alaihi salatu wasalam sebutkan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahasanya, dalam jasad terdapat sekerat daging, apabila dia baik akan baik seluruh tubuhnya, apabila dia jelek akan jelek seluruhnya. Ketahuilah bahasanya itu adalah qalbu. Maka sifat al-haya'u minallah sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri hamba merupakan sifat yang utama, sifat yang agung. Berikutnya kata Rasul alaihi salatu wasalam, merupakan bentuk malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa mengingat bahwasanya dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berada di dalam kuburnya sendirian, tanpa ada yang menamin, tanpa ada yang menemani, kecuali hanya amalannya. Wa tazkurul maut wal bila, engkau mengingat kematian dan penghancur jasad. Apabila dia telah mengingat, dia mengetahui bahwasanya dia akan mati, bahwasanya dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditanya Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia lakukan, atas apa yang dia berbuat di kehidupan dunia ini. Maka dengan ini merupakan sebab yang akan mendatangkan sifat al-haya'u minallah. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Wa man arada al-akhirata taraka zinatad dunya." Barang siapa yang menginginkan negeri akhirat, maka dia meninggalkan kesenangan perhiasan dunia. Merupakan haya'u minallah yang akan membantu sifat al-haya'u minallah, malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa meninggalkan, dia tidak disibukkan dengan fitnah-fitnah dunia, dengan kemerlapnya dunia, dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, dia tidaklah beramal kecuali mengharapkan Allah, mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat, sehingga muncul dari orang tersebut, dari hamba tersebut, sifat-sifat yang mulia dan diantara al-haya'u minallah. Akan tetapi ayuhal muslimun, jika seorang hamba tidak memiliki sifat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut pada diri seorang hamba, mencabut pada kalbu seorang hamba sifat al-haya, sifat malu, maka tidaklah ada pada orang tersebut, pada hamba tersebut, kecuali keburukan, kecuali kejelekan, kecuali kebinasaan. Nas'alullaha salamal afiyah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.